Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sangka tadi tabligh akbarnya di dalam masjid, maka saya pakai sarung. Tak terbayang saya akan di luar pakai tenda dan orang ramai. Nah, ini datang pula cemas gitu. Kencang pula angin. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Edward Sangir. Beliau adalah orang tua kita sekaligus sahabat. Beliau juga dulu pernah menjabat sebagai PLT wali kota kita. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesehatan. Kemudian Bapak Camat, Bapak Lurah, alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini kita kumpul bersama acara halal bihalal. Halal bihalal adalah bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham artinya. Bapak ibu tanyalah kepada orang-orang yang pernah lama di Saudi Arabia, di Mesir. Tanya ada orang mereka buat halal bihalal? Tak ada. Tapi tradisi ini baik. Seorang bapak menunggu istrinya pulang dari sholat subuh di Masjid Nabawi. Lama dia tegak di pintu nomor 16. Pak, kenapa tidak pulang ke hotel? Menunggu istri saya, Pak Ustaz. Oh, pulang saja. Nanti ibu pulang sendiri insya Allah. Iyalah, akhirnya pulang setelah sarapan di hotel. Lama betul istri ini berdoa di Taman Raudhah agaknya. Begitu pulang nampak membawa dua kresek besar, jilbab, ceret kuning, tempat celak, tasbih dan lain sebagainya. Berapa ibu beli tadi jilbabnya? 5 riyal, 5 riyal. Pandai bahasa Arab? Enggak. Bisa tawar? 4,5. Loh kok bisa? 4 rakaatin. 4,5. Uang saya berikan ke kamu, jilbabnya saya ambil, halal? Halal. Apa maknanya? Jilbab barang kamu saya ambil, uang saya serahkan ke kamu. Setelah ini kita tidak ada sangkut paut lagi dan kita halal, bersih. Tak lagi ada sengketa dalam hati, tak lagi ada suuzon marah, tak lagi ada dendam kesumat, bersih. Itulah agaknya yang diinginkan dari panitia malam ini. Setelah halal bihalal ini, kita kalau kata orang Jakarta, plong-plongan. Wali murid kepada guru sekolah MA, Madrasah Aliyah Al-Fajar, mungkin ada pernah tersinggung. Antara sesama guru dengan kepala sekolah, antara pengurus masjid dengan jamaah, antara jamaah dengan masyarakat sekitarnya. Maka malam ini aslinya saya yang datang kemari bersilaturahim, datang ke rumah Bapak Mujtahid Talib. Beliau adalah guru saya ketika saya kuliah di IAIN Susko, jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, tahun 1996. Guru, orang tua, orang sekampung dari Air Molek, Indragiri Hulu, mestinya saya yang datang. Tapi justru sudah di tengah bulan Syawal, belum juga lagi datang. Andailah tidak dibuat acara tabligh akbar ini, maka mungkin tidak bertemu. Itulah perlunya halal bihalal. Jadi bersyukur Bapak Ibu masih ada masjid yang membuat halal bihalal. Ada masjid yang tak buat halal bihalal, banyak. Karena dia anggap kemarin Idul Fitri sudah selesai. Betul. Memang kemarin kita sudah sholat Idul Fitri. Sama-sama sholat. Sama-sama satu Syawal. Tapi yang satu sholat di Masjid Al-Fajar, yang satu sholat di Masjidil Haram. Kebetulan dia sedang umrah, tidak berjumpa, tidak bertatap muka. Kita datang ke rumah orang, orang sedang pergi, orang ke rumah kita, kita pula pergi. Akhirnya hari ini dipertemukan lagi dalam acara halal bihalal. Halal bihalal itu isinya apa Pak Ustaz? Halal bihalal itu isinya tidak banyak, tiga saja. Yang pertama minta maaf, yang kedua beri maaf, yang ketiga sambung silaturahim. Minta maaf, beri maaf, minta maaf. Balik enak nih minta maaf. Bapak ibu saudara sekalian, hadirin hadirat tokoh masyarakat, ini mama alim ulama, maukah bapak ibu memaafkan segala silap dan salah saya? Nah selesai. Itulah inti halal bihalal. Makanya bapak ibu yang orang-orang kaya, yang duitnya banyak, yang tokoh masyarakat, selalu di Syawal ini dia buat open house. Open buka house, rumah, rumah terbuka, hati tertutup. Tak bisa. Makanya harus dibuat baligho besar, open house and open heart. Rumah terbuka, hati terbuka, mulut jangan masuk angin. Nah ketika itulah besok pagi kalau mau buat, hari Jumat, hari Sabtu bisa, hari Ahad bisa, open house and open heart. Pagi coffee morning, sarapan, lalu kemudian setelah itu kasih makan, habis makan kasih minum, habis minum makan buah, habis itu kue, jangan lupa manis-manisan. Setelah itu baru kata sambutan dari sahibul bait, sahibul hajat. Bapak ibu, bak kata orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh, apalah hati manusia. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Di hari baik, bulan baik ini, maukah bapak ibu memaafkan segala silap salah kami sekeluarga, sahibul bait, sahibul hajat? Tentu tetangga, sahabat, kawan yang sudah makan kekenyangan, mau, kata dia. Selesai. Minta maaf. Jangan sombong, tak mau minta maaf. Ini ada orang sekarang, sudahlah hati keras tak mau minta maaf, malah mencari-cari dalil. Saya tidak mau minta maaf Pak Ustaz, tolong tunjukkan saya mana ayatnya. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, mana ayatnya nyuruh minta maaf? Mana? Ini bukan orang mencari kebenaran, ini orang mencari pembenaran. Dia belajar agama bukan melunuhkan hati, bukan melemahkan jiwa, tapi dia belajar agama untuk mencari-cari dalil pembenaran terhadap hatinya yang keras tak mau minta maaf. Nah salah minta maaf, hadisnya jelas. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafi Rahman Al-Mubarak Furi, buku the best seller, buku terbaik tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu? Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, 5 hari sebelum meninggal, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk waktu aku mencambuk kuda dan onta, ada orang bersembunyi di balik kuda onta itu tidak nampak, lalu kemudian kena ujung cambuk ke pundaknya dan dia merasa tersinggung sakit hati, hadza zahri, ini pundak Muhammad, silakan balas. Ini pundak Muhammad, silakan balas. Ketika Nabi minta maaf dengan cara begitu, semua sahabat menunduk. Jadi bapak ibu, minta maaf itu bukan mengulurkan tangan, tapi minta maaf mengulurkan cambuk. Kalau pernah aku mencambuk engkau, balaslah. Man kuntu syatamtu lahu irwan, siapa yang harga dirinya pernah kucaci maki, cakap ku kasar, sumpah serapa, tersinggung perasaannya, sakit hatinya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Dua, pertama zahir pundak, yang kedua batin hati. Itu menunjukkan bahwa salah silap ada zahir dan batin. Makanya kita minta maaf, mohon maaf satu Syawal 1439 Hijrah, mohon maaf zahir dan batin. Zahir niati zahir pundak, batin niati batin dalam. Maka yang betul zahir batin. Tapi saya tengok banyak SMS, mohon maaf lahir batin. Kenapa zahir jadi lahir? Tapi kan sudah terlanjur salah, lanjutkan ajalah kesalahan. Zahir pundak bisa dimaafkan, batin hati perut isi dalam bisa dimaafkan. Tapi ada tiga yang susah dimaafkan. Waktu Nabi minta maaf pundak, tak ada yang menuntut. Waktu Nabi minta maaf hati, perut, jantung, tak ada yang menuntut. Tapi waktu Nabi berkata, siapa yang pernah kupinjam duitnya, ada hutang piutang, tegak seorang sahabat, innalaka alayya thalatha dirham, engkau punya hutang 3 dirham, tolong bayar ya Rasulullah. Apa artinya? Pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, hutang bayar. Oleh sebab itu jangan sangka kita bisa selamat kalau masih ada hutang piutang. Makanya ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang paling panjang bukan ayat puasa, walaupun kita makan, tahan makan, minum 30 hari. Ayat yang paling panjang bukan ayat haji, walaupun kita tinggalkan negara kesatuan Republik Indonesia menuju Makkah Madinah. Ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang piutang. Oleh sebab itu malam ini coba di reschedule lagi tentang hutang piutang kita. Jangan sangka kalau orang-orang lupa, malaikat ikut lupa. Ini yang banyak jadi kekeliruan kita. Berapa banyak orang yang makan haram gara-gara tidak membayar utang. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim. Yaltaqiyani berjumpa bertatap muka. Wayatasafahani berjabatan tangan. Illa ghufira lahuma, dosanya sudah diampunkan Allah. Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Pak Camat, Assalamualaikum Pak Lurah, Assalamualaikum Buya, Assalamualaikum Pak Imam. Selesai dosa, tapi hutang tak lunas. Orang yang mati syahid selamat dari 4. Yang pertama, tidak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tidak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tidak merasakan hisab amal dihitung. Yang keempat, langsung masuk surga illa dain, kecuali hutang. Hutang piutang tak ada ampun, tiada maaf. Oleh sebab itu, lunasilah hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau tidak ada uang, silakan pergi ke pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang minta maaf. Jadi Ustaz Somad ini sudah minta maaf dia. Ya, saya selalu minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu minta maaf, kepada jamaah minta maaf, karena maaf ini tidak usah menunggu Syawal. Karena kita tidak jamin malaikat maut datang tidak pakai bulan. Malaikat maut kalau mau datang tidak tengok akte kelahiran. Malaikat maut kalau datang tidak lihat hasil medical check up terakhir. Dia kalau mau datang, datang saja. Yang sehat mati, yang sakit tak mati-mati. Berapa banyak orang yang diponis dokter katanya tinggal 2 bulan lagi, 2 tahun tetap hidup. Katanya bapak sudah diponis 2 tahun. Udah 2 tahun Pak Ustaz tak mati-mati. Dokter itu kemana? Udah mati duluan. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Oleh sebab itu minta maaf. Lebih baik saya minta maaf sama bapak ibu jamaah masjid Al-Fajar sekarang di sini, daripada saya cari bapak ibu di padang mahsyar. Sedang di padang panjang aja janji payah jumpa. Kemarin waktu padang panjang, di mana kita jumpa? Dangung-dangung. Udah setengah jam gak jumpa. Rupanya dangung-dangung sana, dangung-dangung sini, lain. Payah jumpa, macet. Apalagilah di dunia ini, mumpung masih cepat, masih tanggap, masih dekat, masih bisa telpon. Kita bawa HP tercanggih mahal di padang mahsyar, belum tentu ada signal di sana. Oleh sebab itu maka minta maaflah sekarang. Yang belum minta maaf, minta maaf. Tapi jangan sekarang. Ini saya sedang ceramah nih. Selesaikan dulu tausiah nih. Malam ini, besok pagi sarapan bersama, bertamu, bersawa, berkawan, bersahabat, bertetangga. Inilah yang akan dapat menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meminta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Yang mana yang berat Pak Ustaz? Saya tidak bisa mengatakan minta maaf lebih berat. Saya juga tidak bisa mengatakan memberi maaf lebih berat. Tergantung orangnya masing-masing. Ada yang mudah memberi maaf. Saya maafkan semua, saya maafkan, saya maafkan. Tapi minta maaf tak mau. Ada pula orang rajin minta maaf. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Kamu sudah maafkan, sampai mati tak saya maafkan. Nah, jadi macam-macam sifat orang. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Oleh sebab itu maka pembahasan pertama, meminta maaf. Pembahasan kedua, memberi maaf. Tidak ada jalan lain kecuali berteduh ke bawah tenda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah memberi maaf. Tentu panitia memberi maaf karena tak bisa memasang tenda kepada seluruh jamaah sekalian. Ibu Bapak Ibu memberi maaf. Setelah hati lembut, bisa meminta maaf, bisa memberi maaf, barulah terjalin yang disebut dengan silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu merekatkan. Rahim, maaf, rahim kantong janin, tempat anak dalam perut perempuan. Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Makanya sifat yang pertama ketika kita buka Quran, Bismillahirrahman. Aku ni Rahman. Aku ciptakan satu dari tubuh manusia itu dari Asmaul Husna. Itulah dia Rahim. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. 9 bulan 10 hari mampu menanggung, menahan janin. Walaupun perempuan itu tinggal di Afrika Utara yang cuacanya panas dan panas sekali, belum pernah ada kita baca berita ada janin yang melompat karena kepanasan. Walaupun tinggal di suku Eskimo di Kutub Selatan, belum pernah kita baca berita tiba-tiba menggelinding budak itu keluar dalam bentuk es batu. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling adem, ayam, tentram. Makanya banyak bayi yang keluar itu kedinginan, bibirnya biru, membeku. Kenapa? Karena alam ini tidak nyaman. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Musim panas dia dingin, musim dingin dia hangat. Dua saja yang dia alami. Tapi begitu dia keluar ke alam dunia, banyak janin yang kedinginan, membeku, lalu kemudian dipanaskan badannya dengan memberikan air korma. Itulah kenapa dianjurkan sunnah Nabi kunyah-kunyah korma, masukkan ke mulutnya untuk menghangatkan badannya. Dan di rumah sakit yang mewah, megah, ada itu kotak, masukkan bayi ke dalam, apa namanya itu, open inkubator, open untuk membuat kuih panggang. Inkubator masuk, tengok berapa derajat Celsius, anak pun masuk ke dalam. Setelah anak diletakkan, si bidan asik WhatsApp 15 menit, tengok masak anak. Dan sebab itu maka jangan asik main-main WhatsApp saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rahim. Dulu kita ini rahimnya satu saja. Bapak orang Minangkabau, ibu orang Melayu, bapak orang Banjar, ibu orang Bugis, bapak orang Batak, ibu orang Jawa. Kita semua berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Semuanya berasal dari orang Afrika yang hitam, orang Asia yang kuning langsat, orang Eropa yang putih, berasal dari rahim yang sama, yaitu rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Yang tidak mengaku berasal dari rahim Hawa, itulah dia Charles Darwin, keturunan ciguk cingkak, cigak cingkuk, monyet King Kong. Apalagi, pokoknya kita selamat dari itu semua. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Abdul Somad diciptakan dari tanah. Warna kulitnya warna tanah. Ditengok warnanya retak-retak macam tanah. Dicium bau tanah. Dan akan mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan, mintalah maaf. Tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Itu omongan saja basa-basi. Katanya tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Kenapa Ustaz malam ini lebih tinggi? Ini pentas dibuat, nanya, saya sangka walimah tadi. Ini pentas dibuat, beginilah jamaah Al-Fajar memuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Dari rumah Tuan Guru disambut dengan kompang, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung. Dikasih pula makan lontong gulai pecal dengan sate, makanya menggelegar suaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Tak tanggup saya membalas budi baik ini. Bagaimana kita membalas kebaikan orang macam ini? Siapa yang sudah buat baik pada kamu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, pada ulahu doakan dia. Saya doakan semua pengurus, ketua panitia, Pak Camat, ketua masjid, ketua yayasan, pembina, semuanya kita doakan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas semua budi baik mereka insyaallah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini kadang banyak pantun ini yang penting kita sadar diri, tahu diuntung. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Mana jabatanmu? Mana kekuasaanmu? Kurang hebat apalagi Fir'aun? Begitu mati tinggal. Kurang kaya lagi apa Qarun? Begitu mati tinggal. Tinggal semuanya. Baju koko kesayangan tinggal. Ustaz Abdul Somad kemana-mana ceramah pakai mikrofon. Tapi kalau mati nanti ada diletakkan orang mikrofon dalam peti jenazah? Tak ada. Ibu yang pakai punya kain songket, saya tanya itu di toko songket, ini berapa songketnya satu? Kalau yang halus macam ini Pak Ustaz, ini 5 juta. Ini lebih halus lagi, detail pakai tangan, handicraft, ini 15 juta. Mendengarnya aja meniti air mata gitu, belum memakainya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu meninggal dunia, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, belum pernah saya menengok orang Melayu mati pakai kain songket. Tinggal kain songket yang mahal, yang megah, yang mewah, tinggal di lemari. Iya, kalau anak kita suka, kalau kita tidak suka, digulungnya, dicampakkannya ke Sungai Siak. Habis semuanya. Lalu yang kekal abadi mana? Datang ke sekolah MA Al-Fajar, jumpai kepala sekolahnya, tanya, Pak kepala sekolah, berapa anak yang belum bayar uang sekolah terlambat karena anak yatim piatu miskin susah melarat? Berapa? Ada sekitar 50 orang belum bayar. Saya bayarkan semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan itu yang kita mampu kan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan. Dibuat rumah besar 4 lantai, sampai satu kamarnya itu pakai kamar mandi porselen mewah megah, pakai kolam renang lengkap semuanya. Ketika kita mati, rumah besar tinggal. Tapi berapa semen yang diwakafkan kosen pintu untuk madrasah sekolah? Berapa dulu tanah yang diwakafkan untuk Masjid Al-Fajar? Ini yang akan kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Mohon maaf ibu bapak yang di sebelah kiri, kenapa saya tak menghadap kemari? Asal menghadap kemari mikrofon ini mati. Jadi jangan nanti ada ini ustaz ini tak mau ke sebelah sini. Apa? Memang sudah begitu setelannya. Jadi kita kemari aja. Ini ujian memberikan maaf. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya inti dari halal halal adalah mengingatkan kita bagaimana meminta maaf, bagaimana memberi maaf, menyambung tali silaturahim. Masjidnya sama, arah kiblatnya sama, imamnya sama, tapi hati masih bersikut-sikut. Masuk masjid yang ditengok bukan sop kosong, masuk masjid yang ditengok dia di mana. Kalau dia di sana, aku di sini. Kalau dia di sini, aku di sana. Sampai akhirnya suatu hari masbuk, terlambat, tak sempat menengok, langsung takbir, Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Hilangkanlah itu semua. Jangan lagi atilah ya dakhulul jannah, tak masuk surga. Apakah yang tak masuk surga itu pezina? Apakah yang tak masuk surga itu perampok garong? Apakah yang tak masuk surga itu pencuri? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka yang selama ini putus, malam ini disambung. Halal mengurai yang kusut, halal menyambung yang putus, halal merekat yang retak, halal mencairkan yang beku. Itulah arti halal. Kalau sudah tertulis halal di tempat air minum, kita pun meminumnya santai halal. Dikasihlah kue bolu. Pertama yang kita lihat adalah halal atau tidak. Yang kedua kita tengok adalah tanggal expire. Tanggal berapa ini kue? Tanggal, masih lama bu ya, bulan Juli. Rupanya tahunnya udah lewat. Tanggal penting, halal penting, tapi halal jauh lebih penting. Andai kita makan ini makanan yang berjamur, expire, boleh jadi ancamannya sekedar mati. Mati selesai masalah. Tapi kalau yang kita makan ini haram, tak ada label halal, pastikan label halalnya. Nah ini penting. Ada juga orang tidak mau makan, kita beli kue ini, jangan, haram, jangan. Pakai uang aku, ambil, ambil. Rupanya bukan pada halalnya, tapi ada udang di balik bakwan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka ini kesempatan untuk memandang ulang, mereview kembali bagaimana pula peningkatan, karena kita sedang berada di bulan Syawal. Sudah berapa Syawal hari ini? 13, 14, 15. Ustaz kok tahu ini 13, 14, 15? Rupanya Pak Edward Sangir tadi puasa. Pak, tak makan sate dengan kami? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Udah saya gas habis maghrib tadi. Saya buka puasa. Sekaligus puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Sekaligus puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Bisa sekaligus? Bisa. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari di bulan Ramadan, qadha di bulan Syawal, otomatis bisa dapat 4. Qadha-nya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa sunat Ayyamul Bait. Qadha lunas 1 hari, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, dapat pahala puasa Ayyamul Bait hari-hari putih 13, 14, 15. Niatnya satu saja, saya niat qadha. Jangan sahaja aku puasa besok hari mengqadha, sekaligus puasa 6, sekaligus puasa Kamis, sekaligus puasa Ayyamul Bait. Itu namanya sekali dayung 4 pulau terlampau. Itu tak berlaku. Tapi dia buat satu saja. Yang paling afdal, the best, mantap, qadha dulu 7. Setelah diqadha 7 baru tambah 6. Itu yang paling bagus. 7 tambah 6 13. Habislah kuih hari raya tu ya. Okey, kalau tak sanggup itu, buat aja puasa 6. Qadha saja puasa 6. Ustaz, kenapa Ustaz sebut ibu tadi? Karena ibu yang tinggal 7. Ibu yang tinggal 7, maka saya katakan tadi ibu, rupanya bapak itu 14 hari tinggal. Lebih banyak pula dia dari ibu lagi. Sakit, musafir, ganti. Tidak ada cara mengganti puasa kecuali dengan puasa. Sampai-sampai andai mati meninggal dunia, man mata siapa yang mati, wa alaihi siamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, maka wali ahli warisnya tetap melaksanakan puasa. Puasa tak bisa dibayar dengan haji dan umrah pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Lunas puasa tinggal waktu muda dulu. Mengandung anak pertama 30 hari tak puasa. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari tak puasa. Tahun ketiga menyusukan lagi 30 hari tak puasa. Tahun keempat mau puasa, adiknya pula datang menyusul. Ibu kebetulan dapat bapak yang soleh yang baik. Bapak mengingatkan, bo qadha 90 hari untuk satu anak. Anak-anakku, kawan-kawanku, adik-adikku, ingat, jangan lawan ibu kita. 90 hari mak ni tak puasa gara-gara kita. 90 hari kakak ni tak puasa gara-gara keponakan kita. Kalian lahir ke dunia bukan dibesarkan angin. Kalian lahir ke dunia melewati proses hamil di perut dia 9 bulan 10 hari. 90 hari dia tak puasa, tapi mengqadha-nya paling mudah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari dalam sebulan, kali 10 bulan 80 hari. Tambah sebulan 88 hari. Tambah lagi 2 90 hari. Ibu-ibu yang istiqamah puasa Senin Kamis, setahun maka qada puasa 90 hari lunas. Satu anak insyaallah setahun lunas. Kalau anaknya 2-3. Tapi kalau do re mi fa sol la si do do la sol fa mi re do, ini memang agak panjang sikit. Kalau dapat bapak yang baik, bapak yang soleh, diingatkannya, Bu, ini hari Ahad malam Senin, jangan lupa nanti siapkan makan. Kamu mau mengqadha puasamu yang kemarin, ingatkannya, Ibu. Tapi kalau dapat Fir'aun, Ibu sedang puasa pun disuruhkannya batal. Kalau suami menyuruhkan saya batal, apa boleh saya batalkan, Pak Ustaz? Tidak. Puasa sunat boleh, puasa qadha wajib, puasa nazar wajib, puasa fidyah wajib, puasa qadha puasa wajib. Maka tidak siapapun boleh akan menggantikannya. Ingat, kalau kau mati tidak membawa suami, kalau kau mati tak membawa istri, yang kau bawa cuma dua. Illal ladzina amanu iman wa amilus solihat. Amal soleh bukan somat. Amal soleh itulah cuma yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pergi bertamu ke rumah jamaah, dia kasih selebaran iklan. Ketika kita makan apel dibelah, bandingkan dengan makan jambu yang di belakang rumah dibelah, sama-sama buah, waktu apel dibelah tak ada ulatnya, waktu jambu dibelah banyak pula ulat daripada isinya. Kenapa berulat jambu, kenapa apel tidak? Jangan katakan ulat tak suka apel. Kenapa apel tidak berulat? Karena disemprot pestisida. Itu mengapa dia tidak berulat. Ketika disemprot pestisida masuk ke kulit, dicuci bersih, tidak mati, masuk ke badan, menggumpal, mengkristal, menjadi penyakit. Orang barat menyebutnya CANCER, cancer. Kenapa dia kena cancer? Orang kita payah menyebut cancer, kenapa? Kanker. Kanker darah, kanker tulang, kanker payudara, maaf, kanker otak. Kenapa? Dari makanan. Rupanya kanker ini bisa dibunuh oleh badan sendiri. Menggumpal dia, bisa dimatikan. Ini kata selebaran yang dari Amerika ini. Ada namanya terapi fasting. Fasting tidak makan berat. Mereka tetap makan buah, makan ringan tetap, tapi makan berat tidak. Kata dia ada terapi fasting 8 hari dalam sebulan. Saya begitu saya baca, terapi 8 hari dalam sebulan. Masya Allah, sebelum kanker ini ada, Nabi sudah menyediakan obatnya. Pas macam yang dia katakan, 8 hari dalam sebulan. Itulah dia puasa Senin, Kamis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang puasa Senin, Kamis, bagus. Anak-anak muda, mahasiswa, makanan banyak, berubah menjadi libido seksual. Kalian kalau puasa-puasa sunat, bagus. Untuk apa? Kata Nabi, faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Fa'innahu lahu wija', karena puasa itu menjadi obat bagi dia. Yang lajang-lajang, yang mahasiswa, yang kuliah, bagus kalian banyak puasa sunat. Manfaat pertama, menghemat belanja. Kalau 8 hari, berapa piring lontong selamat. Yang kedua, menurunkan nafsu. Nafsunya ada, tenaga tak ada. Cobalah puasa. Paling bagus, start dulu jangan banyak-banyak dulu, 3 hari saja. 13, 14, 15. Wah, kalau cuma 3 hari kecil lah Pak Ustaz. Tambah lagi, 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ah, kalau cuma segitu kecil lah Pak Ustaz. Paling banyak 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Yaitu puasa Nabi Daud. Kenapa bukan puasa Nabi Musa? Kenapa bukan puasa Nabi Ibrahim? Kenapa bukan puasa Nabi Zakaria? Kenapa disebut puasa Nabi Daud? Nabi Daud luar biasa. Istrinya 100 orang. Baca. Di barat nama dia bukan Daud, King David, Raja David. David punya anak laki-laki raja juga, namanya King Solomon, Raja Sulaiman. yang katanya kerajaannya sampai ke Yogyakarta, Sleman. Ada yang nulis gitu. Hebatnya Nabi Sulaiman. Nah, 100 istrinya, tapi dia masih sempat puasa sebulan 15 hari. Makanya nanti di akhirat, kalau ada orang bininya satu tapi tak puasa sunat, Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Aku biniku 100, puasaku 15 hari. Engkau bini satu tak pernah puasa sunat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ah, kalau cuma puasa 6 hari di bulan Syawal, kecil lah Pak Ustaz. Puasa 6 hari. Sedangkan 30 hari kami sanggup. 30 hari kemarin sanggup karena semua orang puasa. Puasa 6 ini berat. Banyak yang belum mulai lagi. Siapa? Ustaz Somad belum? Ustaz yang ceramah. Kenapa Ustaz tak puasa? Saya tiap tahun puasa 6. Tapi di ujung-ujung. Kenapa belum Ustaz mulai? Masih banyak undangan halal bihalal. Mau kita tak makan, tak enak. Mau dimakan, puasa. Tapi nanti tetap. Tetap diazab. Jangan kita cuma mengajak orang saja. Puasa, puasa, puasa. Ustaz tak puasa, musafir. Tetap puasa. Jadi tiap tahun Ustaz laksanakan puasa. Ya. Dan saya merasakan godaan puasa 6 ini berat. Puasa saya berangkat ke kampus Queen. Sampai di kampus sidang mahasiswa. Selesai, kepada dosen-dosen dipersilakan masuk ruangan, nasi kotak sudah menunggu. Mohon izin Pak, saya puasa. Khutbah saya di masjid kantor gubernur. Selesai khutbah, datang jamaah. Ustaz, singgah kita ke Pondok Bau. Saya puasa. Selesai puasa, tak ada ngajak lagi. Ternyata godaan puasa 6 ini luar biasa. Ada juga kawan yang sedang puasa ini istiqomah. Ayo kita puasa. Tidak. Ayolah kita makan. Tidak, saya sedang puasa. Ayolah makan. Nah, kalau cuma nasi kotak, tak usah lagi. Tapi kalau sempodeh bawang, patin, okey lah. Rupanya tergantung lauknya. Maka kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang sudah puasa, lanjutkan. Yang belum, jangan sampai tak puasa. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan? Tsumma asba'u sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, sama macam puasa setahun. Bukan menahan makannya, bukan menahan minumnya. Apa yang ingin diambil? Merasakan takut kepada Allah. Yang kemarin Ramadan sudah 30 hari, jaga lagi sampai ke bulan Syawal. Masuk ke dalam kamar mandi, WC. Kunci pintu kamar mandi, CCTV takkan mungkin ada dipasang pengurus di atas. Karena CCTV dipasang di parkir, bukan di kamar mandi. Kunci pintu, ambil air dalam bak, minum agak 3 teguk. Ada orang tahu? Mana ada tahu? Jangan kan 3 teguk, masukkan kepala ke dalam bak itu sekali. Habis itu pas mau keluar, keringkan bibir, miringkan kepala, buat agak-agak berkunang mau mati. Hebat puasa kawannya. Tapi Allah buka kan, tanpa sadar pas sedang duduk bersendawa. Ketahuan. Yaumatu belas sarair, ada masanya Allah bukakan rahasia. Maka kita minta Allah mastur ayubana, ya Allah tutup aib cacat dosa kami ketika kami menghadap Engkau nanti insyaAllah. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa ini sebenarnya bukanlah sekedar menahan makannya, tapi bagaimana merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan takut. Orang yang pemain karate pakai ban hitam, sudah dan dua dan tiga, tapi ketika ada yang menantang dia, berani kelahi sama saya, ana shaim, aku puasa. Karena Nabi mengajarkan kalau ada orang menantang, ngajak kelahi, ngajak bertengkar, katakan ana shaim, ana shaim, inni shaim, inni shaim, aku sedang puasa. Tak berani sama saya, aku sedang puasa. Takut kamu sama saya, aku sedang puasa. Senang puasa. Datang orang menelpon ibu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak Zianu sudah hamil 3 bulan tidak ada suaminya. Shhh. Jangan bicara aib orang lain. Saya sedang puasa. Hilang puasa saya, hilang amal kita, hilang pahalanya. Ustaz kemarin ceramah, tahan. Jadi gimana ini daftar TM? Nanti habis maghrib kita sambung. Seandainya ketakutan puasa itu masuk ke hati pedagang, tidak akan ada pedagang yang curang timbangan. Seandainya ketakutan itu masuk ke hati guru, tak akan ada guru yang menganiaya murid. Seandainya ketakutan itu masuk ke dalam hati pejabat, tak akan ada pejabat yang markup korupsi. Seandainya ketakutan itu masuk ke hati ustaz, tak akan ada ustaz yang menggunakan fatwa kepentingan pribadi golongan ormas. Semuanya takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah. Naik khatib hari Jumat ke atas mimbar dalam keadaan bergetar suaranya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allahumma aghfiril muslimina wal muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ibu boleh masuk ke dalam, angkat tangan. Pak khatib, itu kuhitung tadi rukun khutbahmu cuma 4, ada satu lupa. Apa dia? Lupa khatib mengucapkan pesan, takutlah kepada Allah. Kenapa ibu yang ingat, yang bapak sedang tertidur semua? Orang barat payah tidur kena penyakit insomnia. Jam 2 malam berkudip-kudip tak bisa tidur, pergi ke psikiater minta obat tidur. Orang Indonesia mudah saja, asal nampak khatib tertidur. Nampak khatib tidur. Belum lagi khatib itu naik mimbar, nampak khatib. Kan parah. Nabi Muhammad itu tidurnya sikit. Umat Muhammad sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Siapa itu? Ustaz Somad tadi mengantuk berat. Oh, mengantuk. Hilang-hilang timbul. Sampai saya, ini kalau sampai ke atas mengantuk juga gawat. Rupanya sampai ke atas, alhamdulillah. Berkat apa? Doa. Jangan lupa mendoakan. Jangan lupa meminta doa. Jangan lupa berkirim doa. Oleh sebab itu, di dalam doa itulah. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Jangan gara-gara beda pilihan pilkada rusak hubungan kita. Alhamdulillah pilkada sudah selesai dalam keadaan aman, damai, tentram. Sebelum ini fitnah-fitnah datang luar biasa. Saya sedang ceramah, lalu saya katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung keluar foto Ustaz Somad mendukung nomor 1. Jamaah sekalian, Ainani ada 2 mata yang tidak akan tersentuh hari kiamat api neraka. Ainani ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Abdul Somad mendukung nomor 2. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Abdul Somad mendukung nomor 3. La tazulu qadama abrin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar sampai ditanya 4 pertanyaan. Somad mendukung nomor 4. Makanya kemarin saya selalu ceramah, adapun judul pengajian kita adalah 5 hikmah puasa. Aku mana dukung? Ustaz Somad mendukung yang mana? Saya tidak mendukung yang manapun, karena saya kurus, mereka gemuk-gemuk. Siapa yang mau kita dukung? Kita mendukung orang yang memperjuangkan agama Allah tanpa menyebut partai, nomor, baju, seragam, warna, golongan. Siapa yang paling dekat menolong agama Allah, siapa yang paling dekat menolong agama Allah, cinta kepada ulama, itulah kita dukung. Masa lalu, ini sudah lewat. Jangan itu-itu juga lagi dibongkar bangkir. Masih juga kita semuanya berdamai dengan keadaan. Apapun pilihanmu, maka ke depan itulah putra Riau terbaik akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selesai. Pilkada jangan lagi dijadikan masalah. Apalagi pilkabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, apa hukum pilkabi, Pak Ustaz? Ulama membagi dua. Kalau dia untuk mengatur kelahiran, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Tapi kalau sampai tak punya anak sama sekali, steril bagi perempuan, vasektomi bagi laki-laki tak boleh. Steril, dibersihkan rahimnya sampai dia tak hamil sama sekali, tak boleh, haram. Kecuali atas resep dokter. Kata dokter, ini tak bisa mengandung. Kalau mengandung nanti ada kelainan dan resikonya mati. Boleh dia steril. Tapi kalau yang sudah sehat mau steril tak boleh. Steril tak boleh. Tapi panitia tadi ketika saya mau turun, gimana keadaan? Sudah steril, silakan turun. Steril ni. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan. Saya ceramah tadi jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30. Saya sudah ceramah 45 menit. Padahal biasanya baru ceramah 15 menit rasanya lama lah semua. Baru 15 menit ceramah terasa lama. Kapan itu? Waktu ceramah buka puasa kemarin. Lama. Sudah selesai berbuka cerita ke jamaah, Pak, saya tadi ceramah tadi lama betul terasa. Kami yang mendengar lebih lama lagi biasa.